Allah an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanat idza hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawi Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sungguhnya orang-orang Yahudi ketika wanita-wanita mereka dalam keadaan haid, mereka tidak mau menggaulinya, tidak mau mengajak untuk makan bersama, ya artinya tidak diajak makan bersama atau ngobrol atau yang semisalnya. Maka Nabi SAW mengatakan isna'u kula syai'in illa nikah. Kata Rasulullah SAW, lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang haid kecuali an-nikah. An-nikah bimana al-jima'. An-nikah maknanya al-jima'. Rawi Muslim. Kata Imam Shanani rahimahullah, di sini menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Anal ma'mur bi min al-i'tizal, yang diperintahkan untuk menjauhi wanita, ya tidak boleh mendekati istri dalam keadaan haid, maksudnya an-nikah yakni al-jima'. Adapun wa ma'ada dalik, dari mu'akilah, mengajak makan bersama, duduk bersama, ya maka yang seperti itu boleh. Tetapi orang-orang Yahud tidak mau ya mengajak bicara, mengajak makan bersama pada satu rumah atau yang lainnya. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan. Wa amal istimta' minhunna faqad abahu hadzal hadits kama yufidu aidan. Adapun istimta' yakni bercumbu, maka dibolehkan kecuali ad-dukhul. Kecuali an-nikah. An-nikah maknanya ad-dukhul. Ya. Timba masuk dalam sumurnya, ini yang dimaksud. Adapun istimta' bercumbu, ya. Kecuali al-jima', maka boleh bercumbu. Kata Rasulullah SAW, isna'u kula syai'in illa nikah. Lakukanlah ya segala sesuatu kecuali an-nikah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.